Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para asatidah yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di dalam masjid ini. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat, faedah yang bisa kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan tentang, berdasarkan yang di pamflet, bimbingan dan konseling mengenali problem anak dan solusinya. Bila kita membicarakan tentang masalah bimbingan dan konseling, mungkin yang tergambar pada diri kita adalah guru yang ditugaskan untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Bermasalah di sini artinya anak-anak yang berkasus. Gambaran real sebagian besar memahami tentang bimbingan konseling itu seperti itu adanya. Namun gambaran yang seperti ini ada benarnya, tetapi tidak memberikan gambaran yang utuh tentang pengertian dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Secara bahasa, kalau kita merujuk ke kamus besar bahasa Indonesia, yang namanya bimbingan diartikan sebagai petunjuk, penjelas cara mengerjakan sesuatu. Sedangkan yang namanya konseling, yaitu pemberian bimbingan oleh orang yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode tertentu. Jadi sifatnya memberikan arahan, bimbingan. Maka seseorang yang melakukan kegiatan atau aktivitas memberi penjelasan, petunjuk, ya, dengan menggunakan metode-metode tertentu, cara-cara tertentu, ya, sehingga orang yang dibimbing, dijelaskan, diberi petunjuk ini, ya, mengikuti apa yang disarankannya, ya, ya, melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diberikan. Ini adalah proses sebuah konseling. Sehingga image yang namanya konseling tidak semata-mata tertuju kepada seorang pengajar, seorang ustad, atau seorang guru yang memang tugasnya di bimbingan dan konseling. Dengan pengertian yang tadi disampaikan, maka setiap guru, setiap ustadz sebenarnya dia memiliki peran untuk memberikan bimbingan dan konseling. Ketika kita memaknai konseling, bimbingan konseling itu tidak sebatas hanya menangani anak-anak berkasus. Satu contoh misalnya, ketika beberapa tulab di Damats dulu, sistem pendidikan di sana menggunakan metode tidak dengan sistem berkelas berjenjang. Tetapi orang mau belajar, hari ini dibuka pelajaran lughah misalnya. Besok, pekan depan dibuka pelajaran apalagi. Nah, ketika itulah, ketika kita menyampaikan kepada orang yang mungkin lebih dulu tinggal di sana, saya bagusnya mengambil pelajaran apa? Apakah lughah, usul fikih, atau fikih, atau akidah? Bagusnya mana dulu yang saya ambil? Dars, dari sekian banyak durus, mana dulu yang harus saya ambil? Nah, dialog antara dia dengan seseorang yang diajak bicara ini sudah merupakan proses bimbingan dan konseling sebenarnya. Ya. Jadi tidak semata-mata yang namanya bimbingan konseling kemudian menangani anak berkasus. Anak nakal, berkasus, tidak semata itu. Tetapi yang namanya bimbingan konseling, bagaimana merencanakan di antara tugasnya, bagaimana merencanakan sebuah proses, sebuah program, proses pembelajaran untuk para santri. Itu merupakan tugas daripada bimbingan konseling itu sendiri. Ya. Bagusnya santri ini sekarang diberi mata pelajaran apa dulu? Ya. Misalnya pelajaran sirah. Nah, pelajaran sirah, kitab apa yang digunakan? Siapa pengajarnya? Kemudian targetnya berapa bulan? Satu semester, target dari proses pembelajaran itu sampai bab apa? Ini adalah salah satu dari program perencanaan dari bimbingan konseling. Sehingga si santri, dia belajar sirah, merasa terbimbing. Terbimbingnya apa? Bukunya, kitabnya tidak usah dia mencari, sudah ditentukan. Target sampai bab mana dia sudah tahu. Guru pengajarnya ada. Sarana prasarana yang dibutuhkan disiapkan. Itu termasuk bahagian daripada proses bimbingan konseling itu. Ya. Jadi merencanakan proses, program proses belajar mengajar itu termasuk dari tugas ataupun bahagian dari bimbingan konseling itu sendiri. Ya. Ya. Sehingga ya, kita melihat bahwasannya tujuan yang lebih luas daripada bimbingan konseling itu sendiri adalah bagaimana membantu anak didik ya, memahami keadaan dirinya, ya, ya, memahami keadaan dirinya, dia tahu minatnya, bakatnya, ya, kemampuannya sampai sejauh mana. Ya. Ini adalah tugas atau tujuan adanya bimbingan dan konseling itu. Ya. Kadang-kadang kan anak mungkin pada semester ini ya, kurang begitu berminat untuk belajar masalah. Ya, masalah misalnya masalah fikih, inginnya belajar lugah dulu misalnya. Bisa saja minat, ya, namanya minat. Atau bahkan ya, dari sekian durus, dari sekian pelajaran-pelajaran yang ada, anak lebih menonjol dalam masalah bidang-bidang tertentu, pelajaran-pelajaran tertentu. Ya. Ada mungkin di satu sisi anak dalam masalah hafalan agak ya, memiliki kekurangan. Tetapi pada bidang-bidang pelajaran lain dia menonjol. Nah, tugas bimbingan konseling diantaranya mencermati yang demikian ini. Ya. Sehingga anak santri memahami betul tentang keadaan dirinya, ya, tentang keadaan dirinya. Ya. Nah, tentunya dengan seperti ini, ya, seseorang yang ditugaskan, ya, artinya para asatidzah itu berperan sebagai seseorang yang melakukan bimbingan konseling, artinya mengamati, mencermati, ya, individu per individu. Ya. Kemudian ya, tujuannya apa memahami keadaan diri dalam rangka untuk ya, upaya mendapatkan tujuan hidup yang benar. Tujuannya apa sih dia belajar? Tujuannya apa sih dia menuntut ilmu? Tujuannya apa sih dia di pesantren? Kan gitu. Ya. Jadi dengan kita memahami tujuan-tujuan itu, ya, ya, itu akan bisa kemudian mengarahkan anak, oh saya ini nanti akan kesana, gitu. Saya akan kesana, gitu. Ya. Seperti misalkan seorang santri belajar, ya, belajar, durus. Itu sejak awal sudah kita arahkan. Nah, santri harus paham kemana sih sebenarnya arahnya. Ya. Nanti setelah dia dapat ilmu, dia menyampaikan, berdakwah. Nah, gambaran-gambaran tentang dia nanti bakal berdakwah, itu sudah mulai diarahkan. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya dalam memberikan materi akidah. Pembekalan materi akidah tidak semata-mata menyampaikan materi akidahnya, tetapi kita pun menyelingi. Nah, nanti kamu ketika menyampaikan dakwah masalah ini, kan masyarakat masih banyak seperti ini, ya, klenik-klenik kesyirikan. Nah, bab masalah ini, ya, kalian ketika nanti mendakwahkan, teknisnya begini, begini, begini. Itu artinya sudah memberikan apa? Memberikan pembekalan kepada santri, selain memberikan materi tentang akidah itu sendiri, yang harus dia yakini, yang harus dia amalkan, juga dia terbayang pada dia, bahwasanya dia besok akan menyampaikan materi ini kepada orang lain. Orang lain yang kondisi keadaan sosial kemasyarakatannya, sebagaimana yang digambarkan oleh ustadznya itu tadi. Jadi ketika memberikan pelajaran, arah pandangnya sudah dia akan menjadi dai. Gitu. Ya, selain tentunya penekanan dia harus meyakini, dia harus ditanamkan keyakinan itu, kemudian dia pun mengamalkannya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah ini contoh lagi misalnya nanti guru mata pelajaran sirah, ya. Karena tujuannya dia ini nanti bakal jadi dai, ketika dia mempelajari sirah, ya. Ya. Tema-tema tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal berdakwah di Mekah, ya. Mendapatkan tantangan ini itu dan seterusnya. Nah itu digambarkan. Nah kelak kamu, ya. Kelak kamu kalau dakwah, ya, pasti akan mengalami yang seperti ini. Jadi apa yang dia pelajari itu memberikan gambaran ke depan bahwasannya apa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu akan terjadi pula pada para duat yang lainnya ketika mereka melakukan dakwah. Sehingga gambarannya, oh saya memang nanti akan dakwah, akan menghadapi tantangan seperti itu. Sehingga set mental, ya, dalam keadaan pembentukan mental kepada para santri ini, memang dia disiapkan untuk menjadi da'i. Kan begitu. Karena tujuannya seperti itu. Nah, sehingga dia mondok, dia belajar durus berbagai macam pelajaran, itu dia sudah paham kemana nanti arahnya. Gitu. Nah, di sini. Seperti dia misalnya menghafal Al-Quran. Kan tidak semata-mata menghafal Al-Quran untuk kemudian nanti dia jadi imam kan misalnya gitu. Tapi kan menghafal Al-Quran diantaranya adalah untuk sisi memberikan pendalilan ketika dia berdakwah. Itu diantaranya. Jadi semua tujuan, semua arah ke sana. Ya. Itu dalam proses apa? Konseling secara umum, tujuan yang lebih besar yaitu bagaimana agar ya, tujuan niat tujuan dia belajar nanti arahnya kemana itu sudah tergambar pada saat ia belajar. Ya. Kemudian bimbingan konseling itu pun menjadikan santri atau anak, ya, keadaan dirinya merupakan bentuk satu sikap untuk membangun hidup yang bermanfaat, ya, dan kemampuan hidup bersama dengan individu yang lain. Ya, artinya bimbingan konseling mengarahkan santri itu bahwasanya apa yang akan kamu lakukan ini, ya, adalah merupakan upaya-upaya yang akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Ya. Kemudian, ya, bimbingan konseling itu juga mengarahkan kemampuan para santri untuk bisa hidup bersama dengan individu yang lain. Ya. Jangan sampai di kalangan santri sendiri dia misalnya tidak merasa kerasan, tidak merasa nyaman. Bagaimana supaya dia bisa beradaptasi, bagaimana dia bisa kemudian bergaul, ya, dengan individu yang lainnya. Itu diantara tujuan lebih luas lagi tentang apa namanya bimbingan dan konseling itu. Sehingga bimbingan konseling tidak identik hanya menangani anak-anak berkasus, anak-anak nakal, yang kemudian anak nakal baru diserahkan ke petugas ataupun guru bimbingan, ya, konseling. Ya, guru bimbingan dan konseling. Ya. Jadi ini proses, ya, terkait dengan masalah, ya, bimbingan konseling. Jadi banyak tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru, seorang pengajar, seorang ustad atau ustadzah yang itu adalah peran daripada bimbingan konseling itu sendiri. Memerankan diri sebagai orang yang menunaikan tugas melakukan bimbingan konseling. Seperti menanamkan, ya, seorang guru, seorang ustadz, kepada santrinya, menanamkan kepada santrinya untuk memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Seperti apa belajar yang baik? Seperti kebiasaan membaca buku. Kebiasaan untuk disiplin. Kebiasaan untuk memperhatikan terhadap semua mata pelajaran. Kemudian kebiasaan pola hidup yang selalu aktif di dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Proses kegiatan belajar itu sendiri. Ini diantara tugas yang lebih spesifik terhadap para santri yang dilakukan oleh semua pengajar, semua guru, semua ustadz, ustadzah, yang semuanya tentu mengharapkan santrinya belajar rajin, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, bila seorang ustadz, ustadzah, guru, pengajar melakukan yang demikian ini, mengarahkan anaknya untuk memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik, itu berarti dia sudah menunaikan tugas-tugas konseling itu sendiri. Sudah melakukan proses bimbingan dan konseling. Jadi maknanya sangat luas sekali tentang masalah bimbingan konseling. Sehingga tidak lagi kemudian bimbingan konseling akan bekerja kalau ada santri yang berkasus misalnya. Santri yang nakal misalnya, baru kerja. Tidak demikian. Justru upaya-upaya preventif supaya santri itu tidak nakal, santri tidak malas belajar, santri tidak kemudian menyepelekan pelajaran, itu upaya-upaya preventif itu justru merupakan upaya-upaya bimbingan konseling. Siapa yang melakukan? Ya tentunya semua guru, semua pengajar, semua ustadz, semua pengurus yang berkompeten untuk mengurusi para santri. Ini terkait masalah masalah apa? Bimbingan konseling. Kemudian terkait masalah problem anak. Anak itu sendiri memang proses. Namanya anak, kita batasi usia pada umumnya. Usia prasekolah, pratahfid, usia anak ketika usia belajar, usia sekolah, yaitu umumnya 7 sampai 12 tahun, atau usia remaja. Nah, ini problem-problem yang biasanya timbul pada masing-masing usia itu akan berbeda. Anak-anak yang sudah menginjak usia remaja, problemnya mungkin akan terasa lebih rumit dibandingkan dengan anak-anak yang masih usia sekolah tingkat dasar, yaitu usia 7 sampai 12 tahun. Tingkat kesulitan di usia 7-12 tahun tentu lebih tinggi tingkat kesulitannya dibandingkan usia pratahfid misalnya 4, 5, 6 tahun. Semua masalah, semua tingkatan usia ini masing-masing ada masalahnya. Masing-masing ada masalahnya. Satu contoh, anak-anak pratahfid umumnya bermasalah ketika proses penyesuaian lingkungan. Karena dia kan hidup, sementara ini kan hidup di lingkungan keluarga terbatas. Ayah, ibu, kakak, adik, kan gitu. Anak umur 4-5 tahun kan masih lingkungannya terbatas. Nah, begitu dia masuk ke lembaga pendidikan, otomatis lingkungan berubah. Nah, perubahan lingkungan ini, inilah yang akan menjadikan masalah. Yaitu masalah adaptasi. Penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Makanya kan ketika anak dilepas oleh orang tuanya kan sulit. Ada yang nangis, ada yang minta pulang lagi. Ya. Karena masih apa? Masih ingin digendong oleh orang tuanya. Ya. Ini diantara problem ataupun masalah. Itu bagi masalah usia anak di bawah usia-usia pratahfid. Gitu. Nah, nanti ketika usia tahfid, usia 17, usia 7 sampai dengan 12 tahun, ada lagi masalahnya. Ya. Timbul masalah yang lain. Ya. Kenapa demikian? Mulai dia merasa dia memiliki ego. Ya. Harga dirinya mulai dia pegang. Ya. Teman yang lain dan seterusnya. Ya, relasinya lebih luas, ya, kecemburuan antara teman satu dengan teman yang lain mulai. Ada teman yang berteman dengan dia, dengan orang lain, sementara dengan dia tidak mau, dia kemudian ya, bermusuhan. Misalnya, terjadi konflik. Ya, ini masalah. Ya, ya. Masalah-masalah lainnya yang sifatnya pembelajaran, ya, mungkin guru-gurunya, ya, ketika menjelaskan ya, kurang bisa dia fahami ya, sehingga kemudian dia tidak bisa mengembangkan proses belajarnya ya, itu juga masalah dan seterusnya sampai usia remaja masalahnya lebih luas lagi di usia 7 sampai 12 tahun saja ketika media masa masuk ke mereka itu sudah menjadi masalah tersendiri. Menjadi masalah tersendiri. Kenapa? Ya. Tingkat kematangan dia untuk mengenal lawan jenis lebih dipercepat. Ya. Dengan adanya media-media yang tidak terkontrol. Nah, di usia remaja, masalah lebih besar lagi. Ya. Kenapa? Ya. Karena di usia remaja dia sudah mulai tumbuh. Ya. Tumbuh birahinya, tumbuh syahwatnya. Masalah akan lebih rumit lagi. Ya. Terkait masalah hubungan antar jenis kelamin. Ya. Terkait dengan syahwatnya yang ingin ya, melakukan tindakan-tindakan tertentu dan seterusnya. Ya. Masing-masing level, masing-masing tingkatan ini ya, ada masalah-masalah tersendiri. Ya. Kebanyakan problem yang paling berat adalah ketika kita menangani anak-anak yang sudah memasuki masa remaja. Ya. Nah, di masa remaja ini yang masa krisis, masa yang kritis. Apalagi kalau riwayat anak ini, ya, riwayat seorang santri misalnya, sudah sejak kecil dia mondok. Ini usia 13, 14, 15, usia kritis. Sejak kecil, sejak umur 6 tahun, 7 tahun dia mondok terus. Nah, ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Di usia 14-15, ini nanti titik jenuh di sini. Aku kok mondok terus? Nah ini, hati-hati dengan kalimat ini. Kalau ada anak sudah mengucapkan ini, orang tua harus segera mengambil pengaman. Mengambil pengaman. Dan ini banyak kita temukan kasus-kasus ini di beberapa keluarga salafiyah. Ya, di beberapa keluarga salafiyah. Ya, disinilah perlunya kemudian seorang anak perlu segera di backup, didampingi. Diberi terus pengertian, diberi terus, disemangati terus. Ya. Nah, kalau sampai pendampingan ini tidak kuat, anak nanti sudah bosan. Dari kecil mondok terus. Saya ingin seperti yang lain-lain tuh bebas, naik sepeda motor kemana, ini, itu. Nah, kan gitu kan, anak muda. Ini titik-titik kritis di sini. Ya. Dan kita banyak temukan beberapa kasus yang akhirnya anak mogok kembali ke pondok, udah bosan. Gitu. Mengatakan pondok penjara suci, kan gitu. Ya toh, kita sering temukan tuh. Itu hanya sebetulnya ekspresi dari tingkat kejenuhan dia. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya. Kita sebagai pengasuh di pondok, ya, mengawasi santri, ini yang harus diwaspadai. Ya. Makanya, ya, bagaimana upaya kita supaya santri senang di pondok, itu aja. Dengan tanpa melanggar syariat, tanpa mengganggu proses belajar mengajar, gitu. Ya. Tapi prinsipnya mereka senang tinggal di pondok. Itu. Nah, ini memang yang memanage ini yang susah. Ya. Proses belajar mengajar tidak terganggu, tidak melanggar syariat, tapi santri betah di pondok. Ah, itu. Ini harus ada manajemen tersendiri. Di antara bentuk manajemennya, anak-anak usia remaja itu kan senang dengan tantangan. Iya. Senang dengan tantangan. Satu bukti, senang dengan tantangan. Beri dia sepeda motor. Pasti dia akan kebut-kebutan. Tantangan memang bagi dia. Kalau disuruh pelan, susah, gak bisa. Itu satu bukti. Jiwa anak muda senang dengan tantangan. Nah. Bagaimana kita mengolah, memanage senang tantangan ini menjadi sesuatu yang positif, yang justru akan menjadikan dia senang di pondok. Ya, di antaranya pondok buat program-program yang menjadikan tantangan itu terpenuhi, terpuaskan. Apa itu? Ya seperti tadi, bisa saja mungkin pihak pondok, ya, beli motor trail yang kecil kan gitu. Ayo buka lahan untuk kebut-kebutan di area. Bisa. Atau kalau motor trailnya diganti dengan kuda juga bisa. Kan begitu. Ya tidak mesti sih pondok harus punya kuda kan. Sewa kan bisa. Mau dipakai cuma sehari itu saja misalnya. Ya. Atau pelajaran menembak. Ya kan. Menembak. Walaupun dengan bedil angin. Ya. Itu juga tantangan. Anak merasa tertantang. Oh, temannya bisa mengenai sasaran. Saya juga harus bisa. Kompetisi. Ya. Jadi jangan hanya melulu futsal terus. Anak bosan. Ganti besok renang. Misalnya. Ya itu tadi. Tentu dengan ya, jangan sampai melanggar syariat dan lain sebagainya. Nah, jadi mengolah tantangan dia, keinginan dia untuk menghadapi medan yang sifatnya menantang itu terpenuhi, sehingga kemudian karena program pondok itu ada yang semacam itu, dia jadi betah di pondok. Nah, kan begitu. Tapi belajar juga tetap berlangsung. Ya. Tidak melanggar syariat. Itu seperti itu. Jadi keinginan jiwa mudanya, jiwa remajanya terpuaskan, tersalurkan. Ini yang terpenting. Tersalurkan dengan cara yang baik tentunya, yang selamat. Ini di sini pengurus-pengurus mahat tentunya harus kreatif, ya, menguji. Anak-anak muda itu seneng kok rappling dari lantai atas pakai tambang turun, seneng. Tapi harus tentunya ada ahlinya. Ya. Main flying fox, ya, dari mana ke mana, itu harus juga ada ahlinya. Safety-nya harus bagus. Anak-anak merasa senang seperti itu. Gitu. Nah, artinya apa? Jiwa mudanya, jiwa remajanya tersalurkan. Nah, besok kita belajar lagi. Gitu. Ini diantaranya mengelola supaya masalah-masalah itu tidak terus bermunculan. Kan karena jiwa mudanya tidak tersalurkan, jiwa remajanya tidak tersalurkan, akhirnya apa? Cari yang lain. Apalagi kalau sampai banyak misalnya pelajaran durus yang kosong, anak akhirnya kan cuma tiduran, anak akhirnya cuma ngelamun. Ada kesempatan keluar mampir kemana? Ke warnet. Di sini mulai ya, menemukan dunia luar yang dunia luar itu tidak terkontrol oleh, tidak dikendalikan oleh kita. Ini berbahaya. Gitu. Ya. Ini terkait masalah problem ini memang ya, para ulama juga sudah mengingatkan tentang hal-hal yang demikian ini. Jadi ini adalah problem-problem itu sebenarnya upaya-upaya syaitan. Kalau kita mengkaji beberapa literatur, seperti hakikatul inhiraf, hakikat dari masalah penyelewengan itu, yang penyelewengan ini kan berasal dari problem-problem yang ada, masalah-masalah yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, dan karena engkau telah menyatakan diriku ini sesat, maka sungguh aku akan menghalangi mereka, yakni para manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalanmu yang lurus. Kemudian sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan dan dari arah belakang mereka, dan dari sebelah kanan mereka, dan dari sebelah kiri mereka. Maka engkau tidak akan dapati kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini artinya apa? Tekad daripada iblis. Memang mereka, ya, iblis ini berusaha untuk menjadikan manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi syariat. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga demikian. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis. Ya. Faqala hadza sabilullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ini adalah jalan Allah. Qala thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar garis di samping kanan dan samping kirinya. Thumma qala wa hadhihi subul ala kulli sabili minha syaitan yad'u ilaih. Inilah jalan-jalan yang setiap jalan daripadanya ada syaitan. Yang syaitan menyeru, mengajak kepadanya. Thumma tala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka hendaklah kalian mengikuti jalan yang lurus tersebut. Al-ayah. dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana upaya-upaya iblis, syaitan untuk menjerat Bani Adam sehingga melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian hadis qudsi, hadis dari Iyad bin Himar al-Mujassi, hadis riwayat Muslim juga disebutkan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus seluruhnya, dalam keadaan hanif, dalam keadaan di jalan yang lurus. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian para syaitan mendatangi mereka dalam upaya untuk menggelincirkan mereka dari agamanya. Maka dengan nas yang demikian, ini merupakan bentuk peperangan kita antara asyayatin dengan diri kita yang ingin agar anak-anak itu berada di atas al-haq. Jadi kita mengetahui dari penjelasan ini bahwasannya godaan untuk melakukan sesuatu yang menyimpang itu sangat besar. Sangat besar sekali. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah pernah ditanya tentang sebab-sebab anak-anak muda, remaja, atau pada umumnya, itu kemudian mereka menyimpang dari agama. Mereka lari, tidak tertarik untuk belajar agama. Di antara sebabnya kata beliau rahimahullah, qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Wa jahluhum li haqiqatil Islam wa mahasini, dan mereka jahil tentang hakikat Islam dan keindahannya. Wa'adamu inayatihim bil Qur'anil Karim, tidak adanya perhatian kepada Al-Qur'an Al-Karim. Ini diantara dua sebab, yaitu keterbatasan ilmu, kebodohan yang meliputi mereka, kurang antusiasnya untuk belajar Al-Quran, yang menyebabkan kemudian mereka terjatuh kepada hal-hal yang menyelisihi. Disebutkan juga asbabul ukhra kal bi'ah wal idha'ah watil zizyun, seperti lingkungan yang buruk, adanya media massa, entah itu televisi, entah itu media-media yang lainnya, sekarang tentunya lebih canggih lagi, siaran radio, mungkin radio kurang diminati sekarang, handphone dan yang lainnya. Ini diantara sebab-sebab yang menjadikan kemudian akhlak mereka mengalami penyelewengan, yang kita sebut itu merupakan problem. Maka ikhwafiddin azakumullah, ya, kalau kita melihat tadi, ya, bisa dirumuskan bahwasannya, ya, permasalahan pada anak itu muncul itu dengan dua sebab. Faktor internal, ya, seperti tadi, kurangnya ilmu, ya, keadaan yang ilmu yang terbatas, ya, kemudian faktor eksternal, ya, diantaranya faktor yang dari luar, ya, media massa, ya, dan lainnya. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan diantaranya sedikitnya pengajar yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan, ya, tentang hakikat Islam sehingga menarik, sehingga apa di apa namanya menjadi daya tarik tersendiri bagi anak, itu juga menjadi salah satu sebab, ya. Ya. Nah, ini hal-hal yang penting, ya, bahwasannya dari faktor internal itu sendiri, ya, harus kita perhatikan, ya, pada diri anak, ya, terutama anak-anak yang dalam keadaan ilmunya belum, ya, belum sempurna dalam pengertian, belum banyak, ya, masih diliputi dengan, ya, kebodohan dia, ya. Nah, akibat kebodohan dia, ya, dia lebih cenderung untuk, ya, mengedepankan hawa nafsunya. Nah, ini menyangkut bahwasannya kepribadian yang tidak matang. Ya, ya, namanya remaja, namanya anak-anak mungkin usia 7, ya, 8, 9 tahun lah begitu. Atau 10 tahun, 11 tahun. Ini kan masih masa-masa yang masuk ke dalam masa kritis itu tadi. Ya. Jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada sekarang, kita harus bisa mengantisipasi. Ya, harus mengantisipasi. Ya. Anak sekarang, anak-anak usia SD, ya, senang sekali dengan game. Ya, senang sekali dengan game. Ya. Maka kita harus upayakan, ya, bisa mencegah. Mencegah aktivitas-aktivitas mereka. Di antara bentuk mencegah, mempersempit informasi tentang game. Sehingga anak tidak penasaran. Anak penasaran pengen main game kan karena ada informasi toh. Diceritain temennya, oh gamenya begini-begini. Ah, jadi penasaran, kayak apa sih? Kemudian, memberikan penjelasan tentang bahaya game itu sendiri, keburukan-keburukannya kepada anak, itu harus dijelaskan, ya, dampak-dampaknya itu, dampak negatifnya, dan bila perlu korban-korbannya kita ungkapkan, nih lihat akibat main game misalnya, itu dijelaskan kepada anak, ya. Nah, kemudian lebih daripada itu, ya, mempersempit ruang kesempatan bagi anak untuk bermain game. Ya. Melalui apa? Ya itu tadi, melalui kegiatan-kegiatan. Begitu anak-anak kosong, libur, jangan lantas kita lepas kendali. Ah, libur kan. Anak libur, saya juga libur. Liburnya tapi libur masih di pondok ini. Ini berbahaya kalau kita sendiri lepas. Justru ketika libur itu, kita dampingi mereka. Sehingga tidak ada ruang, tidak ada kesempatan mereka untuk melakukan aktivitas di luar kendali ma'had. Jangan sampai, oh ini kan libur, biarkan aja anak-anak bebas. Nah, ini bahaya. Justru di sini. Bagi yang otaknya encer, bisa mengelabui kita. Artinya encer dalam pengertian usil gitu ya. Ini bahaya. Jadi harus benar-benar diperhatikan, ya, tentang kondisi-kondisi yang demikian ini. Nah, jadi Inilah beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan benar. Keadaan keluarga juga perlu kita mohon untuk memberikan support. Orang tua jangan di pondok dilarang main game, pulang ke rumah orang tuanya asertif. Dalam pengertian asertif, membiarkan. Ini juga tidak selaras akhirnya. Nah, ini yang berbahaya semacam ini. Lingkungan masyarakat juga harus diperhatikan, ya. Sehingga dengan demikian, ya, anak-anak bisa di bawah kontrol, pengawasan dari para pengurus ataupun para asatidzah yang memang bertugas untuk mendidik mereka. Sudah banyak pertanyaan. Kita masuk ke tanya jawab ya. Langsung begitu, Ustaz? Pertama, bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan santri? Bagaimana perlakuan terbaik bagi santri yang sering datang terlambat? Selama ini baru sebatas diberi peringatan saja. Tetapi terlihat bahwa santri santai saja ketika mengungkapkan alasan keterlambatan. Alasan apa yang masih bisa ditoleransi dan apa yang tidak? Bagaimana juga cara meningkatkan kedisiplinan bagi pengajar? Terkait masalah meningkatkan kedisiplinan ini, ya, apabila itu dilakukan oleh santri, ya, maka yang harus kita perhatikan, ya, identifikasi masalah dulu. Kenapa santri itu terlambat? Ya. Terlambat apakah? Kalau dia diantar oleh orang tuanya yang terlambat. Ya. Atau dari pihak santri itu sendiri. Nah, ini harus ditelusuri. Kalau dari pihak santri, kita bisa menggandeng orang tua. Ya. Menggandeng orang tua untuk kemudian bersama-sama menegakkan disiplin agar santri masuk jam 7 masuk. Ya. Kemudian, yang kedua, orang tua itu sudah tahu belum, atau sudah tahu atau tidak, bahwasanya pembelajaran dimulai jam berapa. Ya. Nah, maka, perlu sekali kita menggandeng orang tua untuk menegakkan disiplin pada santri ketika mereka masuk. Ya. Ini tentunya santri yang sekolahnya hanya setengah hari atau satu hari di pondok, begitu ya. Karena dia harus pulang, pulang pergi. Nah, jadi diidentifikasi dulu masalahnya. Ya. Apa sebab santri ini sering terlambat? Ya. Orang tuanya mungkin setelah anaknya ditanya, apa sebabnya kamu terlambat? Karena ini, karena ini, karena ini. Sarapannya terlambat, belum siap. Nunggu sarapan. Berarti kan ini faktor orang tua. Aku sulit bangun. Nah, ini juga faktor orang tua. Ketika anaknya sulit bangun, maka orang tua yang harus membangunkan. Berarti ini faktor orang tua. gitu. Ya. Nah, mungkin sebagian besar kita perlu mengkomunikasikan dengan orang tua ketika kita sudah mengidentifikasi masalahnya. Masalah sarapan misalnya, ya, dipanggil orang tuanya. Ini setiap kali terlambat sering dengan alasan katanya sarapannya, ya, ibunya selalu menyiapkan sarapan terlambat misalnya. Nah, bagaimana upaya kita untuk supaya, ya, anak antum bisa tepat waktu datang ke pondok. Ini yang pertama. Jadi yang lebih repot lagi itu kalau orang tuanya yang tidak disiplin. Ini yang akhirnya merembet kepada anaknya. Nah, jadi kalau santrinya tidak disiplin, dilihat orang tuanya disiplin atau tidak. Kalau orang tuanya sendiri tidak disiplin, ya ini berarti kita harus memperbaiki orang tuanya dulu. Kan begitu. Supaya bisa berdisiplin. Wallahu a'lam bissawab. Terkait pengajar bagaimana? Nah, pengajar juga harus diidentifikasi masalahnya. Ya. Kenapa antum jam mengajar jam segini tapi datang terlambat? Oh, saya harus ya, membantu pekerjaan di rumah, pekerjaan istri. Nah, tentunya ini harus dikomunikasikan. Ya. Bagaimana supaya pekerjaan-pekerjaan itu bisa diselesaikan sebelum waktu yang sudah ditetapkan oleh Maha. Ya, ya tinggal dikomunikasikan, dicari sebabnya, kemudian diputuskan solusinya, kesepakatan bersama, begitu. Kalau pengajar misalnya ustazah, ya, akhwat, ya, umahat, wah saya kan harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, jadi terlambat. Nah, ini juga harus. Anak saya, ya, gak ada yang mengasuh, nah, misalnya. Ya, maka mungkin mahat menyiapkan tenaga untuk mengasuh anak-anaknya. Seluruh anak-anak, ya, bawa semua ke mahat. Nanti di mahat sudah ada yang mengasuhnya. Ya, tapi saya harus menyiapkan sarapan. Mahat siapkan sarapannya. Antar suami pagi-pagi, suami sarapan di pondok, istri sarapan di pondok, anak sarapan di pondok. Misalnya salah satu solusinya seperti itu. Dan itu yang anda terapkan seperti itu. Jadi kan nih harus taklim pagi. Jam 6 atau kurang jam 6 para pengajar ustazah ini harus taklim kan, otomatis kan menyiapkan sarapan belum, untuk anak-anak juga belum kan gitu. Nah, kompensasinya apa? Kompensasinya kita udah sarapannya di sana, nanti pulang juga bawa untuk makan malam suaminya, untuk makan malam anaknya, untuk makan malam ininya. Yang masakan pondok. Jadi gak ada lagi alasan, wah saya sih mungkin. Gak ada. Kan mungkin karena sebab faktor internal di dalam rumah. Yang itu semua dijadikan alasan-alasan. Ya tapi saya harus mencuci ini. Siapkan mesin cuci di pondok. Tapi yang selama ini diterapkan seperti itu, bisa. Akhirnya para pengajar bisa tepat datang waktu, disiplin, bisa. Bahkan mereka datang sebelum waktu yang sudah ditentukan. Karena itu tadi, masalah-masalah krusial yang urusan domestik, urusan rumah tangga, itu sudah di-cover oleh lembaga. Itu diantaranya. Sehingga meskipun harus datang sebelum jam 6, dia tidak perlu lagi memikirkan untuk masak sarapan, kan gitu. Dia bangun, sholat subuh, siap-siap, ini-ini, ringkes-ringkes anaknya, dimandikan, segala macam, ya, dan lain-lain sebagainya, berangkat. Anaknya diserahkan ke yang mengasuh di lembaga itu, ya, sarapan diberi, ya, suaminya juga silakan ambilkan sarapan dan lembaga itu untuk suaminya, kemudian dianya sarapan juga di situ. Bisa taklim selesai. Begitu juga pulangnya, ya, pulangnya tidak dikejar-kejar oleh suami, ayo pulang. Ini kita belum masak, belum apa, enggak perlu. Bawa, silakan masuk ke dapur umum, ambil nasi secukupnya, ambil sayur secukupnya, lauk pauk secukupnya, bawa pulang ke rumah. Jadi sampai rumah tidak perlu lagi memikirkan masak. Itu diantara solusinya. Kalau itu dijadikan apa? Alasan. Untuk tidak disiplin maksudnya. Ya, kalau itu dijadikan, kalau sudah seperti itu, ternyata masih juga bolos, nah ini memang mentalnya yang harus diperbaiki. Ya, ini mentalnya yang harus diperbaiki. Ya. Kapan pada kasus yang bagaimana saja diperbolehkan bagi seorang pengajar memberikan iqab bagi santri? Ya, ini sangat sangat fleksibel sekali. Artinya ya, kita tidak bisa kemudian ya, melihat kasus yang digeneralisir. Ya, artinya kita harus melihat kasus per kasusnya. Jadi kalau ditanya bagaimana, apa saja yang diperbolehkan bagi seorang pengajar memberikan iqab bagi santri, ya setiap pelanggaran bisa diterapkan iqab. Ya. Setiap pelanggaran bisa dilakukan iqab. Ya. Tentunya, ya, iqab itu pun tergantung dari jenis pelanggarannya. Ya. Pelanggarannya ringan, ya mungkin. Iqabnya ya ringan. Bentuk nasihat, teguran itu saja sudah merupakan bentuk iqob sebetulnya. Seseorang ditegur itu kan tidak enak. Sebetulnya. Ya, itu. Bagi orang yang normal, begitu ditegur, oh iya. Wah, tidak enak nih jadinya. Kan gitu. Sebetulnya itu sendiri sudah merupakan bentuk iqob. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, ya kita melihat kualitas dari pelanggaran itu sendiri, ya, kemudian frekuensi dari pelanggaran itu sendiri, itu yang harus menjadi pertimbangan untuk iqob itu diterapkan. Frekuensinya sering banget ini anak. Dinasehati, masih lagi. Ya. Kualitasnya lebih lagi membahayakan. Tidak hanya membahayakan bagi dirinya, tapi ini sudah ngajak santri yang lain. Ini kualitasnya sudah lain. Ya. Bentuk pelanggarannya luar biasa. Pencurian misalnya. Ya. Itu. Ya. Pencurian. Nah, ini berbahaya. Ya. Ini sudah tingkatkan kualitasnya yang memang iqobnya harus cukup berat. Ya. Jadi kita melihat sisi ya, sisi-sisi itu tadi, frekuensi dari kenakalannya, kasusnya, frekuensi kasusnya, kualitas kasus itu sendiri, ya, itu yang menjadi pertimbangan kita memberikan iqob. Ya. Jenis iqob yang terbaik bagi santri seperti apa? Ya, jenis iqob yang terbaik yaitu yang menyadarkan dirinya dari kesalahan itu. Nah, ini kan sulit. Jenis ikob yang terbaik adalah yang ikob itu memberikan, menumbuhkan kesadaran untuk tidak lagi melakukan kesalahan itu. Itu ikob yang baik. Karena tujuan menghukum bukan menyakiti. Tujuan menghukum bukan untuk balas dendam. Ya. Tetapi tujuan menghukum adalah bagaimana agar anak jera dengan perbuatan tidak baiknya itu. Sehingga dengan demikian, ya, kita pandai-pandai untuk memilih iqab itu. Bagaimana cara supaya materi pelajaran yang disampaikan pengajar membekas di hati santri? Contoh, akhlakul karimah terus-menerus disampaikan, tetapi masih banyak akhlak santri yang tidak sesuai dengan harapan, baik di rumah maupun di sekolah. Pelaksanaan sholat, sebagian santri yang masih memprihatinkan, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau tidak diawasi, disuruh, masih malas sholat. Ini juga tergantung santrinya usia berapa. Santrinya usia berapa. Yang jelas, kalau ingin pengajar bisa menyampaikan membekas di santri, di antaranya antara ilmu dan amal, itu harus seiring. Pengajar juga harus memberikan contoh, teladan. Ini yang terpenting. Karena masalah ketika kita mengajarkan kemudian membekas di hati, ini masalah yang kita kadang sulit untuk menerapkannya. Dalam pengertian bi'aunillah, ini semata-mata pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka masih anak-anak, itu memang kita harus ekstra membimbing. Baru anak kelas 1 misalnya, karena mereka memang baru diajari untuk menunaikan sholat, kita harus sabar memang mendidik anak-anak yang usia-usia masih kelas 1, kelas 2, begitu. Tetapi setidaknya dengan kita sering mengajak mereka sholat, misalnya santri banin, mengajak mereka sholat bersama ke masjid, kemudian mengajari mereka bacaan-bacaannya dan seterusnya, itu adalah merupakan proses bimbingan. Kita harus sabarnya, harus bersabar, karena sebuah ajaran yang kita ajarkan, sebuah nilai ajaran Islam yang kita tanamkan kepada anak, buahnya tidak seketika itu bisa kita petik. Kadang harus menunggu anak itu mampu mencerna apa yang kita maksud. Maka pelajaran-pelajaran fikih, seperti berwudu, selain mungkin anak-anak bisa digali untuk menghafal dalil-dalil, juga jangan lupa mempraktekannya dengan segi mempraktekkan langsung. Sebagaimana hadis siapa? Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempraktekkan wudu, kemudian dia menyatakan inilah wudu yang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dengan melalui praktek langsung. Memberi contoh dengan melalui praktek langsung. Seperti itu. Itu bagi anak-anak itu lebih berkesan. Lebih membekas. Begitu. Seperti akhlak karimah, masih banyak akhlak santri yang tidak sesuai dengan harapan baik di rumah ataupun di sekolah. Kadang-kadang mungkin mereka belum paham. Bisa jadi apa yang diajarkan itu belum dipahami. Seperti misalnya, Kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memuliakan tamu. Fal yukrim daifa. Maka hendaklah muliakan tamu. Mungkin bagi anak bisa menghafal hadis. Tapi bentuk memuliakan tamu itu seperti apa? Nah, itu harus dirinci oleh kita. Kan kadang-kadang enggak paham. Ini ada tamu kamu kok diam saja? Kamu kan sudah diajari harus memuliakan tamu. Tapi kan kadang anak enggak paham. Bagaimana sih maksudnya memuliakan tamu? Apa wujudnya? Apa secara teknis itu bagaimana? Nah, itu yang harus kita ajarkan. Jadi kalau kamu kedatangan tamu, bentuk memuliakan tamu diantaranya, misalnya menyuguhi tamu, misalnya kan begitu, diberi minum, diberi snack, bila perlu jam makan, pas jam makan diberi jam makan sekalian, diajak diundang makan sekalian, misalnya. Kan itu bentuk upaya-upaya untuk memuliakan tamu. Kalau tamu itu menginap, misalnya di rumah kalian, maka siapkan tempat tidurnya, siapkan segala sesuatunya, siapkan perlengkapan mandinya, handuknya, sabunnya, dan lain sebagainya. Misalnya, ini misal contoh. Jadi kita mengajarkan hadis dengan rincian-rincian apa yang seharusnya dilakukan kepada tamu. Sehingga dengan demikian anak memiliki gambaran, oh begitu. Contoh saja ini misalnya. Beberapa hal itu yang saya sebutkan itu contoh saja. Di samping tentunya akhlak yang baik, mempersilahkan. Kalau tamunya belum dikenal, ditanya siapa, apa maksud tujuannya, ya itu mungkin. Tapi gambaran-gambaran secara rinci itu harus diberikan. Nah, sehingga dengan demikian paham dia yang namanya memuliakan tamu. Jangan tamu dibiarkan misalnya, kan gitu. Nah, dan seterusnya. Itu terkait akhlakul karimah. Akhlakul karimah tidak boleh berbohong misalnya. Maka kita sendiri memberi contoh, jangan sampai untuk kemudian berbohong. Ini sangat sangat penting sekali. Karena keteladanan kita selain itu akan mendatangkan nusrah, mendatangkan keberkahan, juga keteladanan itu merupakan satu bentuk wujud kita tidak hanya berbicara tapi juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita temukan anak itu berbohong, tegur. Enggak boleh berbohong. Dan seterusnya. Ini sangat pertanyaan sangat global sekali. Kalau tidak diawasi, disuruh, masih malas sholat. Ya memang, kalau anak-anak masih usia 7 tahun, memang harus terus kita untuk sabar mengajari mereka untuk sholat. Menghadapi aduan orang tua yang anaknya susah dibangunkan pagi. Bagaimana? Beberapa cara diantaranya, anak itu dinasehati oleh guru yang disegani oleh si anak itu. Siapa guru yang disegani oleh anak itu? Itu yang menasehati. Kemudian diminta orang tua untuk melatih. Beri kepada orang tua, entah nanti misalnya nanti diberi rewards, diberi hadiah. Orang tua kan bisa, kalau kamu nanti bangun pagi, saya ajak jalan-jalan, misalnya. Kalau kamu nanti bisa bangun pagi, kita ke tempat sana, beli sesuatu, dan seterusnya. Yang intinya, beri hasungan, beri motivasi, anak itu nanti kalau bangun pagi, dia menyenangkan. Ada sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Ada sesuatu yang menjadi menyenangkan bagi dia. Itu diantara kunci agar anak terus dilatih bangun pagi. Supaya anak bangun pagi juga begitu. Habis sholat subuh, habis taklim, jangan langsung pulang. Berikan kesan kalau bangun pagi itu menyenangkan bagi dia. Oh, kalau bangun pagi, subuh, sholat subuh bersama abiku, aku senang. Kenapa? Karena habis dari masjid tidak langsung pulang. Kemana? Ya, cari misalnya apa, jalan-jalan misalnya lihat pemandangan apa. Ya. Itu untuk menjadikan suasana anak tidak jenuh. Sehingga yang tergambar dalam dirinya, kalau dia bangun pagi, sholat subuh bersama abiku, akan diajak kemana? Menyenangkanlah. Intinya menyenangkan. Bagaimana caranya kita supaya anak itu menyenangkan? Nah itu tergantung keadaan kita masing-masing. Yang intinya bagaimana supaya anak kalau bersama kita pagi subuh berangkat ke masjid itu menyenangkan. Buat cara yang seperti itu. Jadi orang tua harus dibuat seperti itu. Agar anaknya bisa dibangunkan pagi. Awal tahun ajaran baru, santri kelas 1 masih asyik dengan dunia bermainnya. Seperti bermain pensil dan buku. Seolah-olah pensil dan buku tersebut adalah boneka yang biasa mereka mainkan. Mereka mainkan saat pelajaran usai, walaupun kadang ada satu atau dua anak yang memainkannya saat belajar. Bagaimana cara mengatasinya? Ya memang, anak-anak tidak bisa lepas dengan dunia permainan. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, yang diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah menyebutkan ana al'abu ma'al ghilman, kan gitu. Saya sedang bermain-main bersama teman-temannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Anas. Ternyata Anas sedang bermain-main. Memang ada salafnya gitu. Memang ada salafnya, anak-anak itu memang bermain. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Jadi, tinggal masalahnya kepada kita, bagaimana supaya permainan itu tidak melanggar syariat. Supaya permainan itu terbimbing, terkendali, terawasi. Ya. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga namanya anak kelas 1, jangan kemudian kerangka berpikir kita seperti anak-anak sudah dewasa. Ya biarlah anak-anak kelas 1. Yang penting dia mau belajar. Belajar toharoh, belajar. Belajar hafalan, belajar. Setelah itu mereka mau bermain, bercanda dengan teman-temannya selama kita awasi. Selama itu tidak melakukan pelanggaran syariat dan lain sebagainya, sudah biarkan. Jangan kemudian kita paksakan, mereka harus duduk rapi seperti anak-anak yang sudah agak besar. Wallahu a'lam bissawab. Kadang-kadang anak kelas 1 itu lebih agak manja. Ya, lebih agak manja. Ada yang kadang gak mau dikerasi. Ya, keras sedikit sudah. Nanti lapor ke orang tuanya. Kan gitu. laporannya tidak sebagaimana ini, kadang-kadang suka di ya ditambah-tambahin. Ya, kita sabar-sabarlah. Ya. Memang biasanya pengajar di kelas 1 itu biasanya pengajar yang spesial. Dari tahun ke tahun biasanya itu saja. Kalau ganti ya biasanya anak-anak udah enggak senang. Itu. Itu biasanya seperti itu. Wallahu a'lam di tempat lain. Benarkah terlalu banyak mengatakan jangan kepada anak dapat menghambat kreativitas anak? Tergantung. Ya. Mengatakan jangannya dalam hal apa? Ya. Ya. Kalau hal-hal yang sekiranya itu melanggar syariat, ya, ya kita memang harus mengatakan tidak boleh. Jangan. Ya. Cuma kalau mengatakan jangan, hal itu memang sesuatu yang tidak ada pelanggaran syariat, tidak membahayakan anak, ya, tapi kita mengatakan jangan terus, ya ini yang mungkin kita yang harus introspeksi. Ya. Ya. Anak mainan ban, anak mainan sepeda, jangan. Nanti kamu jatuh main sepeda. Baru pegang sepeda, jangan. Nah, nanti akhirnya anak tidak hanya kreativitas, bahkan anak akan menjadi tertekan. Begitu, ya. Anak akan menjadi tertekan. Bagaimana caranya mengumpulkan dua sifat dalam diri seorang pengajar? Misal ketika di dalam kelas dia disegani sebagai seorang guru, dan di luar kelas dia disenangi tetapi tetap dihormati santri, tidak menyepelekannya. Ya itu tadi. Ya. Antara yang dia ucapkan dengan apa yang dia perbuat selaras. Ya. Sesuai antara ilmu dan amal sesuai. Kalau seorang guru mengatakan tidak, konsisten dengan tidak. Gitu. Jangan kemudian besok, ya, enggak apa-apa, berubah lagi. Akhirnya anak tidak bisa mendapatkan sesuatu yang pasti. Konsistensi di situ. Antara ilmu, amal, terus demikian. Dan terutama anak-anak, dekati dengan jiwa lemah lembut, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian, ya. Bersikap lemah lembut, ya, kepada anak-anak. Masalah santri yang suka mengambil barang uang milik temannya, padahal orang tuanya sebenarnya sudah memberikan kecukupan kepadanya. Bagaimana terapi terbaik untuknya? Biasanya dalam hal masalah seperti ini, ya, seorang santri melakukan bentuk pencurian, ya, karena satu faktor dirinya didorong oleh keinginan-keinginan yang di luar kemampuannya. Yang kedua, ada kesempatan untuk meminimalisir, bahkan menyembuhkan. Pertama, persempit kesempatan itu. Artinya, para pengurus membuat kesepakatan, santri tidak boleh membawa uang yang terlalu banyak. Misalnya. Karena ini akan menjadi kesempatan bagi santri yang punya penyakit ini untuk beraksi. Jadi cukup dikumpulkan di uang-uang santri dikumpulkan di pengurus. Ini untuk meminimalisir terjadinya pencurian-pencurian itu. Yang kedua, nah, santri yang bermasalah ini harus diidentifikasi kenapa dia melakukan yang seperti ini. Ya. Mungkin ada keinginan-keinginan, ya. Dia ingin beli sesuatu, ya. Ya, kalau sampai dia misalnya ini adalah kleptomania, suka hobi mencuri, ya harus dikonsultasikan kepada ahlinya untuk melakukan penyembuhan. Ya. Kalau dia memang menderita kleptomania, itu harus dikonsultasikan kepada ahlinya untuk diterapi. Ya, karena ini sudah penyakit, namanya penyakit harus serahkan kepada ahlinya. Bagaimana pandangan Ustaz tentang pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan belajar di sekolah adalah semata-mata kegiatan belajar, bukan perlombaan, sehingga tidak ada kompetisi di dalamnya, dan ketika tengah akhir semester tidak perlu dituliskan ranking bagi siswa, dan semua siswa berhak naik kelas semua ketika akhir tahun. Wallahu alam, ya ini policy kebijakan dari masing-masing ma'had. Ya. Namun yang jelas, memotivasi anak untuk rajin belajar adalah kewajiban kita. Memotivasi anak untuk rajin belajar adalah kewajiban kita. Bagaimana cara memotivasi sehingga anak itu rajin belajar? Tentu dengan berbagai banyak cara. Tidak semata-mata misalnya harus menuliskan ranking. Bisa saja mungkin ranking tidak dicantumkan. Tetapi cara lain untuk memotivasi anak untuk kemudian rajin belajar itu ada. Kan banyak cara. Toyib, tidak diberi ranking, gak masalah. Tapi memotivasi anak yang ibadahnya rajin, sholat jamaahnya rajin, dinilai misalnya. Diberi hadiah misalnya. Kemudian yang akhlaknya bagus, diberi hadiah dan seterusnya. Yang bacaan Qur'annya bagus, diberi hadiah misalnya. Ini bentuk, sebagai bentuk penghargaan. Nah, jadi ya, memotivasi bisa dengan berbagai macam cara. Ya. Yang nanti nilai pelajaran tidak ada yang merah, tidak ada yang di bawah angka 5, nanti kita piknik bersama-sama. Ini dalam bentuk upaya memotivasi. Jadi intinya bagaimana kita memotivasi anak untuk belajar. Kita sebagai orang tua memotivasi anak untuk belajar. Kalau kita habis bepergian, kita beli oleh-oleh untuk kemudian diberikan kepada anak-anak kita. Itu bentuk motivasi. Jadi banyak cara, yang intinya adalah bagaimana agar anak itu senantiasa mendapat motivasi. Dan motivasi itu senantiasa diperbaharui oleh kita. Tidak monoton. Ya. Tidak monoton. Terus menerus motivasi itu diperbaharui. Ya. Nah, kalau sampai timbul gejala sebagian siswa ketika ditiadakan penulisan ranking di rapot itu membuat mereka kurang semangat belajar, menjadi santri-santai dalam belajar, tidak terpacu lagi, ya mungkin unsur-unsur motivasi yang lain kurang. Ya. Maka jangan sampai kemudian ya, anak terpacu hanya pada ranking saja. Ya. Tapi motivasi yang lain, ya, diberi motivasi yang lain, misalnya motivasi tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, nanti akan dimudahkan masuk ke jannah dan seterusnya, terus ditanamkan. Ya. Ini adalah bentuk motivasi. Ya. Bagi sebagian orang tua juga menjadikan mereka agak santai dalam mengarahkan anak-anaknya mengulang pelajaran di rumah karena merasa tidak ada target, tidak ada beban. Ya sebenarnya orang tua harus disadarkan. Orang tua harus disadarkan bahwasannya ya, mengulang pelajaran di rumah memang ketika anaknya masih memiliki kemampuan, artinya tidak sampai kelelahan. Ya, dalam keadaan dia anaknya fresh, siap belajar lagi. Itu adalah tanggung jawab orang tua di rumah. Ya. Oleh karena itu diminta, disinilah pentingnya pertemuan antara pihak pengurus, asatidah, dengan orang tua. Ya. Untuk mengkomunikasikan hal-hal yang ya, terjadi di rumah. Supaya apa yang terjadi di rumah mendukung, ya, mendukung terhadap apa-apa yang dilakukan di ma'had. Bagaimana urgensi masalah ranking ini, Ustaz? Ya. Ya, masing-masing ma'had tentu memiliki cara. Ya. Membuat ranking hanya salah satu cara untuk memberikan motivasi. Ya. Memberikan ranking hanya merupakan salah satu cara untuk memberikan reform apa motivasi itu sendiri. Prioritas utama sekolah kami adalah tahfidzul Quran, sehingga apresiasi diberikan kepada santri yang berprestasi dalam tahfidzul Quran saja. Para santri menjadi kurang semangat dalam belajar mata pelajaran selain tahfidzul Quran. Padahal diajarkan juga mata pelajaran yang lain seperti bahasa Arab, akidah, fikih, akhlak, dan lain-lain. Menghadapi fenomena ini bagaimana sebaiknya? Apakah dalam pemberian apresiasi itu nilai mata pelajaran yang lain juga bisa ikut dipertimbangkan supaya proporsional dalam penilaian? Bagaimana seandainya dilakukan penetapan bobot mapel? Otomatis setiap mata pelajaran akan berbeda bobotnya. Yang paling urgen adalah yang paling besar bobotnya sesuai jam pemberian mata pelajaran tersebut setiap minggunya. Setelah ditetapkan bobotnya baru dikalikan dengan nilai yang diperoleh siswa. Hasil akhir inilah yang dijadikan patokan untuk memberikan apresiasi kepada siswa. Ataukah ada solusi yang lain? Yaitu, mungkin penilaian kita bukan kepada nilai dalam bentuk kuantitatif. Ya. Tidak semata-mata kepada nilai yang bentuknya kuantitatif. Misalnya nilainya 9, 8, 10. Tetapi beri juga penghargaan kepada santri-santri yang akhlaknya baik. Disiplin. Kemudian juga patuh, taat, tidak pernah melanggar peraturan ma'had, pondok. Nah, jadi ketika kita memberikan apresiasi, penghargaan, jangan dilupakan santri-santri yang mungkin secara kognitif, mungkin ketika ujian dia sakit kan bisa saja nilainya jadi jeblok. Ya toh? Tetapi akhlaknya baik. Ya. Disiplinnya bagus. Ya. Patuh, taat. Ya. Ini juga harus diapresiasi. Ya. Nah, yang seperti ini yang harus benar-benar dicermati. Ya. Justru yang demikian ini yang akan memotivasi kepada teman-temannya lain. Ya. Walaupun ternyata nilainya jeblok, misalnya, ya. Masalah hafalan, kan hafalan tidak bisa dipaksa. Seseorang yang cerdas dengan seseorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang IQ-nya ini agak lelet misalnya kan gitu. Kan tidak bisa dipaksakan. Tetapi di satu sisi dia memiliki keunggulan. Taat, disiplin, akhlaknya baik. Ya. Aktif, sholat jamaahnya. Intinya di dalam amaliyah keseharian justru baik. Yang seperti ini pun jangan dilupakan. Untuk ditonjolkan artinya ini loh kami memberi penilaian kepada kalian, wahai para santri, tidak semata-mata karena nilai. Tapi benar-benar karena adabnya, karena perilakunya, kesantunannya, dan seterusnya. Itu juga jangan dilupakan. Ya, kadang-kadang kita sebagai pengajar terpatok kepada, terfokus, fokusnya hanya kepada nilai saja. Ya, terfokus kepada nilai saja. Sebab, keadaan intelektual ya, seseorang itu tidak menjadi jaminan untuk kemudian orang ini menjadi orang baik. Ya kita semuanya berharap baik. Ya. Tetapi ya, manakala di dalam kesehariannya, dalam tindak tanduknya, dalam akhlaknya tidak menunjukkan baik, ya sulit. Banyak orang yang hafal Quran tapi adabnya tidak ada. Yang akhirnya karena adabnya tidak ada, hafalan Qur'annya pun hancur. Ini harus diperhatikan. Itu. Tapi ada orang yang hafalan Qur'annya mungkin tidak terlalu cepat, tetapi hanya biasa-biasa saja. Tapi akhlaknya, adabnya, keaktifannya dia di masjid, keaktifannya dia beribadah, dan lain sebagainya, baik. Nah ini kita perlu juga mengapresiasi. Begitu. Ini penting. Hal yang seperti ini. Karena kita mendidik. Ya, santri itu bukan semata-mata agar santri itu menjadi pintar. Ya. Semata-mata santri itu menjadi pintar. Tetapi bagaimana santri ini memiliki adab yang baik. Akhlak yang baik. Ya. Akidah yang baik. Manhaj yang baik. Tidak semata-mata cerdas. Dalam pengertian cerdas, IQ-nya tinggi. Tidak. Ya. Tidak seperti itu. Kita mendidik anak-anak salafiyin. Sehingga proses akhir muara pendidikan itu, ya, menjadikan seorang santri yang benar-benar ya, tauhidnya lurus, manhajnya benar, akhlaknya baik. Ya. Walaupun mungkin di sisi segi hafalannya mungkin ya, kurang. Kurangnya bukan karena masalah dia tidak mau berusaha. Kurangnya bukan masalah dia malas. Tetapi memang kemampuan memorinya ya. Tidak besar geganya itu kan gitu. Gitu. Ya. Nah, artinya, ya memang karunia Allah sudah diberikan seperti itu. Ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi arah pendidikan kita kan bukan semata-mata ya, orang itu kemudian hafal Al-Quran, hafal hadis, sekian. Sementara kita tidak memperhatikan atau lalai dalam hal menanamkan akhlak, menanamkan adab, ya, menanamkan manhaj yang benar, akidah yang benar, dan seterusnya. Semua itu perlu diperhatikan. Telah terjadi kasus seorang santri yang keluar dari sekolah gara-gara tidak naik kelas. Tidak naik kelas karena kemampuannya masih kurang. Apakah sebaiknya memang bagi setiap santri mampu atau tidak mampu tetap dinaikkan kelasnya? Masalah mampu dan tidak mampu, ini tentunya harus dipertimbangkan. Makanya untuk masalah naik atau tidak naik, itu dimusyawarahkan dengan semua komponen. Yaitu tadi, penilaian tidak semata-mata kuantitatif dengan angka. Faktor-faktor lain dipertimbangkan juga. Mungkin seorang santri nilainya kurang, tetapi dia sudah berusaha. Ini pun harus menjadi pertimbangan kita. Lain kurang tapi malas, nah itu udah lain masalahnya. Tapi nilainya kurang ketika ujian, tapi dia sudah berusaha. Dan kita perhatikan dia memang berusaha. Menghafal, dia menghafal. Belajar, dia belajar. Tapi qadarullah, dia nilainya jatuh. Nah, apakah hal yang seperti ini kemudian kita menafikan usaha dia? Sementara di dalam di sisi yang lain akhlaknya baik, ya. Pemahaman akidahnya bagus, ya. Dan lain-lainnya adabnya juga baik. Nah, faktor-faktor ini jangan dilupakan untuk kemudian menentukan seseorang kalau itu naik kelas atau tidak, untuk naik kelas atau tidak. Ya. Jangan semata-mata nilainya kurang sudah tidak naik kelas. Gitu. Ya, ini akan menjadikan ya, seorang anak kemudian merasa ya tidak ada artinya saya berbuat baik, saya ini dan itu. Ya, ternyata hanya ditentukan oleh sebuah angka. Ya, gitu. Jadi angka ini ya, jangan sampai menjadi patokan baku. Ya, menjadi patokan baku. Tentang penilaian 3K, kelakuan, kerajinan, kerapihan, apakah boleh seorang pengajar memberikan nilai kurang kepada santri karena memang kenyataannya demikian? Ataukah sebaiknya seorang pengajar memberikan nilai baik kepada santri supaya santri tersebut terpacu dengan nilai baik yang diberikan pengajarnya? Ya boleh saja memberikan nilai. Masya Allah dia bagus, akhlaknya ditulis baik. Kalau ada yang kurang, mungkin bahasanya bisa perlu diperbaiki, misalnya. Perlu dimotivasi, kan begitu. Ya. Artinya, ya, hal-hal yang demikian ya, bisa saja. Dan yang terlebih penting daripada itu, kalau kelakuannya memang ini menyangkut adab, ya, kemudian kerajinannya, kerapihannya, yang terpenting lebih penting daripada itu adalah menasihatinya. Ya, menasihati untuk dia memiliki perilaku yang baik. Gitu. Itu menasihatinya lebih utama. Membimbing, mengarahkannya. Bagaimana solusi pengajar yang bagi pengajar yang sudah bersungguh-sungguh dalam mendidik siswa di sekolah namun tidak ada ta'awun, keseriusan orang tua di dalam membimbing anak-anak mereka ketika belajar di rumah, memurojaah pelajaran. Yang pertama yang bersabar. Ya, bersabar dengan keadaan orang tua mereka. Yang kedua, apa sebabnya orang tua tidak mau membantu memurojaah anak-anaknya di rumah, apa sebabnya? Ya. Nah, di sini penting untuk dikomunikasikan. Ya, perlu dikomunikasikan. Dan kita perlu ingat bahwasannya ya, kita berupaya untuk membimbing mereka. Ya, semaksimal mungkin kita sebagai ya, pengajar di ma'had, sebatas kita melaksanakan amanah ya, dengan ikhlas karena Allah ya, berusaha menunaikan amanah ya. Manakala ada kekurangan-kekurangan, komunikasikan dengan orang tua bagaimana baiknya, dibicarakan dengan mereka. Kalau ternyata orang tua pun karena kesibukannya sehingga tidak sempat untuk ya, memurojaah atau yang lainnya, ya sudah bersabar. Kita kan tidak bisa memaksa keadaan orang lain seperti yang apa yang kita inginkan. Ya mungkin ada kesibukannya, ya, orang tua mencari nafkah, ya. Sementara ibunya juga demikian, oh anaknya banyak misalnya, ya. Maka kita bersabar dengan keadaan-keadaan yang demikian. Proses pendidikan anak itu tidak hanya setahun, dua tahun, tetapi berproses sampai ke depan. Ya tentunya semua itu kita berharap ya, menjadi baik semuanya. Dan tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan untuk ya, untuk apa? Untuk tetap bisa bersemangat memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ya, kita skorsing untuk sholat duhur. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.